Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwani wa akhwati fillah ayyuhal mustami'un al kiram wal mushahidun al ahibba Saudara dan saudariku di mana saja antum berada, para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai, alhamdulillah wa syukrulillah. Malam ini kita naltaqi marratan ukhra, kita bertemu kembali fi ta'limil lughah al-arabiyah, dalam kajian bahasa Arab. Jilid yang ketiga dari kitab Ad-Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatin Nabawiyah Al-Sharifah. Kita masih pembahasan kita berkisar tentang al-af'al al-mabniyah lil majhul, yaitu fi'il-fi'il mabni lil majhul. Sebagaimana saya ungkapkan beberapa pertemuan lalu, yaitu dalam fi'il ini atau fi'il ini lebih sepadan dengan bahasa kita adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Akan tetapi mungkin ada perbedaan sedikit kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu pelakunya terkadang masih disebut. Ya. Contoh, saya dibantu oleh si Fulan. Anak saya dipukul oleh si Fulan. Nah, jadi yang pelakunya masih disebut. Sedangkan di dalam bahasa kaidah Arab, itu tidak disebut. Maka dikatakan majhul. Ya. Contoh, duribtu, saya dipukul. Su'idtu, saya dibantu. Begitulah selanjutnya. Nah, malam ini kita masuk kepada at-tadribus sabiq, latihan yang ketujuh. Di sini perlu terkiz qalilan, pemusat pemikiran sedikit, karena ada perbedaan pelajaran yang lalu. Kalau pelajaran yang lalu, bahwa yang menjadi naif fa'il yang berasal dari maf'ul bih dalam bentuk isim zahir, dalam bentuk isim zahir. Isim zahir maksudnya adalah bukan kata ganti, bukan dalam bentuk apa? Kata ganti. Misal, ishtaraitu al-kitaba. Ishtaraitu al-kitaba al-qayyima. Ma makna ya, ikhwani? Ha? Apa artinya? Saya telah membeli kitab ya. Al-qayyima. Yang berharga. Yang berharga. Ya. Baik. Aina maf'ul bih? Dalam kalimat ini al-kitaba itu maf'ul bih. Nah, aina al-fa'il? Dhamir ya, dhamir tu, yaitu dhamir muttasil, saya itu pelaku. Nah, sekarang dijadikan kalimat majhul. Kalimat majhul, jadi kitab telah dibeli, kitab yang berharga telah dibeli. Nah, kaifa naqul? Ushturiya. Jadi ishtara majulnya Pak, usturiya. Nah, di sini sedikit ada perubahan karena kita bahas kemarin adalah fi'il thulathi mujarrad ya. Fi'il kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Nah, contoh di sini adalah fi'il mazid yang lebih dari tiga huruf. Nah, kaedah yang umum yang sudah kita sampaikan adalah idza kana al-fi'lu madiyan, kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, mal qaidah ya, mal qaidah, yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla al-akhir. Iya, yudammu awwalu wa yuksaru ma qabla al-akhir, didhammahkan huruf awal dan dikasrahkan sebelum akhir. Jadi daraba duri sebelum akhir huruf ra, fataha futiha. Nah, tadi yang saya berikan contoh adalah fi'il mazid. Ishtara bertambah berapa huruf? Dua huruf. Pertama hamzah wasal, yang kedua ta. Timbangan acuannya adalah if ta'ala. Nah, kalau kata kerja diawali dengan alif zaidah, alif zaidah, alif tambahan, kaidahnya adalah yudammu awaluh wa thalithuhu. Wa thalithuhu, mana thalithuhu? Yang ketiga. Jadi didammahkan huruf awal dan huruf yang ketiga. Wa yuksaru ma qabla akhir. Afana aktub, ha? طيب اشترى نعم اشترى يشتري. Nah, coba kita lihat اشترى diawali oleh hamzah wasal, hadha huruf zaidah alif tambahan. طيب ما القاعده؟ قلنا يضم اوله و وثالث من هو الثالث؟ تاء أشتو. ويكسر ما قبل آخر ها؟ يعني أشتوري أشتوريا. يعني اشترى menjadi أشتوريا. نعم ضم أول وثالث. طيب apa contoh lagi yang di fiil yang diawali dengan hamzah wasal zaidah? Istakhdama atau istamala. Baik, istamala. Ini namanya fiil bada bi hamzah wasal, diawali dengan hamzah wasal زائدة. طيب ما القاعدة؟ قلنا يضم أوله وثالث أني ثالث تاء كتجاء تاء أستوع ويكسر ما قبل آخر قبل آخر ميم أستوعمي أستوعملا. ما معنى هذا أستوعملا؟ digunakan, telah digunakan, telah dipakai. Usturiya telah dibeli. Nah, ini fi'il yang fi'il mazid diawali oleh hamzah wasal, gimana? Didhammahkan awalnya dan didhammahkan juga huruf yang ketiga. Jadi timbangan ifta'ala dan timbangan apa? Istaf'ala. Timbangan ifta'ala dan istaf'ala. Jadi ishtara, ista'mala, jadi usturiya, ustu'mila. Kalau diawali dengan ta zaidah, ta tambahan, apa contohnya? Timbangan tafa'ala. Tafa'ala. Contohnya tasallama. Tasallama. Mana tasallama? Hah? Menerima. Baik. Mal qaidah? Kaidahnya adalah yudammu awaluh wa thanihi. yudhammu awwaluhu wa tsanihi, didhammahkan huruf awalnya itu dan huruf yang kedua wa tsanihi tusul wa yuksar ma qabla akhir. Ai ma harfu qabla akhir? Lam. Jadi tusul lima. Tasallama tusul lima. Jadi telah diterima. Jadi seulang sekali lagi supaya lebih matang. Kalau fi'il mazid bertambah diawali dengan alif zaidah seperti contoh timbangan ifta'ala istaf'ala, maka kaedahnya apa? Ini fi'il madhi ya, fi'il madhi yudhammu awaluh wa thalithuhu, didhammakan huruf awal dan huruf ketiga didhammakan. Istara usturia. Ada contoh lain? Huna. Yang diawali oleh timbang ifta'ala. Istara usturia. Istakhraja. Bukan itu timbangan ke sini. Alif sinta. Saya minta timbang apa? Taib, ini yang ke sini dulu. Timbang ifta'ala. Ifta'ala. Jangan pakai is-isah. Nanti masuk kepada pada itu pakai sin dan ta'an ini. Istaghfara. Istaghfara ke sini. Istamala. Istaghfara abadnya zaidah alif sinta. Nah, itu timbang istaf'ala. Istaghfara. Istakhdama. Istamala. Kalau if... Ifta'ala. Iqtaraba. Iqtaraba. Asalnya qaruba. Iqtaraba. Timbang apa? Ada alif, ada. Timbang ifta'ala. Iqtaraba. Uqturiba. Baik, demikian juga alif sama alif sinta. Nih, asalnya ba'amila. Jadi usta'istamala, ustu'mila. Istakhdama ustukhdima, istaghfara ustughfira. Nah, kemudian kalau diawali dengan tazaida timbangan tafa'ala, dhamma yudhammu awaluhu wa tsanihi. Awal dan huruf keduanya didhammahkan. Jadi apa? Tusullima. Tasallama tusullima. Taqarraba tuqurriba. Baik, itu sedikit ada tambahan terkait dengan apa? Fi'il madhi, al-fi'lul madhi al-majhul. Nah, kita kembali kepada maf'ul bih, objeknya. Objeknya di sini dalam bentuk kata ke apa? Isim dhamir. Kalau yang pelajaran kita yang lalu, objeknya dalam bentuk isim dhahir. Dari kenapa ishtaraitu al-kitaba, jadi usturiya al-kitabu. Usturiya al-kitabu. Fa'ilnya dibuang, tu-nya dibuang, jadi usturiya al-kitabu. Baik, contoh lagi. Nah, ista'mala, ampunnya ista'mala Ahmadu al-jawwalata. Ista'mala. Naam. Istamala Ahmad. Mana istamala Ahmad? Ahmad telah menggunakan. Telah menggunakan itu apa? Al-jawwala. Al-jawwala. Memakai. Bahasa kita make ya. Iya. Bukan make-make pakaian enggak. Istamala Ahmadul jawwala. Baik, Ahmad telah apa? Menggunakan al-jawwalata. Mana jawwala? Sepeda motor. Motor. Bukan motor bahasa Medan ya. Kalau motor bahasa Medan apa? Mobil. Iya. Istamala Ahmadul jawalata. Ahmad telah menggunakan motor. Iya. Baik, sekarang dijadikan majhul. Istamala yudhammu awaluh. Dhammahkan awalnya. Ini dia. Ustu'mila. Kemudian fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya apa? Dibuang. Yang kemudian selanjutnya yang menempati tempat fa'il adalah maf'ul bih, objek ma. Mana objeknya? Al-jawah, jawalah. Baik, bagaimana hukumnya? Naibul fa'il, hukmuhu ka hukmul fa'il. Hukumnya adalah sama dengan hukum fa'il. Ma hukum fa'il? Marfu. Nah, jawalah tu. Sini jeta, ini tu. Terus, kalau fa'ilnya mu'annas, fi'il, mesti mu'annas. Baik, di sini naib. Kalau fa'il mu'annas, fi'il mu'annas. Demikian juga kalau fa'ilnya, naibul fa'ilnya mu'annas, hadha naib fa'il mu'annas, maka fi'ilnya harus dalam bentuk mu'annas. Idhan, kaifa naqul? Ustu'milat. Ustu'milat. Hakada. Ustu'milatil jawalatu. Jadi sepeda motor itu telah dipakai. Faham tum? Baik. Sekarang ini pelajaran yang lalu. Nah, sekarang di sini adalah maf'ul bih yang akan menjadi naif fa'il adalah kata ganti dhamir. Kita kasih contoh dulu. Contohnya apa? Sa'ada. Sa'ada ar-rajulu. Sa'adaka. Sa'adaka ar-rajulu, apa artinya? Seorang laki-laki telah menolong kamu. Iya, laki-laki itu telah menolong kamu. Mana fa'il? Ar-rajul. Ar-rajul, hadha fa'il, pelaku. Fa'il. Aina maf'ul bi? Objeknya? Dhamir. Kaf. Dhamir. Kata ganti. Kamu kan kata ganti, kan? Kata ganti orang berapa? Kedua. Tunggal. Mudhakkar, laki-laki. Sa'adaka ar-rajulu. Kamu telah dibantu oleh laki-laki itu. Sekarang dijadikan kalimat majhul. Kamu telah dibantu. Nah, kamu telah dibantu. Pelakunya laki-laki enggak disebutkan dalam kalimat. Dibuang. Bagaimana kaedahnya? Pertama, ubah kata kerjanya dulu. Fi'ilnya. Hadza ay fi'il, fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Madhi. Mal qa'idah? Yudham. Su. Sah? Baik. Alifnya bagaimana? Waw. Mesti diganti dengan waw. Tuklabu waw. Limadha? Kenapa diganti waw? Kena dhammah tunasibuha? Tunasibuha waw. Waw sakinah. Naam. Enggak bisa setelah waw fathah. Enggak ada kaedah dalam kamus bahasa Arabnya. Mesti setelah waw, kalau ada tanda mat, mesti apa? Kalau afwan, kalau dia dhamma, mesti kalau dia ada mat, bah? Waw. Ini fathah, makanya alif. Jadi su, ma qabla akhir, ain. Fa, yudhammu awaluh, wa yuksar ma qabla akhir. Jadi su'ida. Su'ida. Taib. Aina maf'ul? Mana maf'ulnya? Kaf, sah? Saya. Nah, ini kaf, maf'ul. Sekarang dijadikan naif fa'il. Apa hukum naif fa'il? Marfu. Ini dhamir apa ini? Dhamir nasab. Karena dia objek. Kalau gitu harus ditukar dengan dhamir rafa. Karena fa'il itu marfu. Demikian juga naif fa'il hukumnya marfu. Maka dia diganti dengan dhamir rafa. Apa dhamir rafa? Ka? Ta. Sahih? Terus bagaimana hukum selanjutnya? Kalau fa'ilnya, kalau seandainya fa'il ta, bagaimana fi'il sebelumnya? Baris sukun sebelumnya. Jadi su'itta. Karena hukumnya sama. Hukumnya sama. Cobalah kita kasih contoh. Saya telah membantu laki-laki. Sebaliknya, saya telah membantu. Bagaimana? Nih. Sa'at. Iya kan? Sa'at tu. Sa'attu ar-rajula. Saya telah membantu laki-laki itu. Aina fa'il? Tu. Bagaimana fa'il tu ini? Dhamir apa? Dhamir fa'il. Dhamir apa? Dhamir rafa', sah? Dhamir rafa'. Demikian juga kalau seandainya ada naif fa'il dalam bentuk dhamir, dia harus dhamir rafa'. Ini dia. Kalau tu saya, kalau kamu, tak, engkau. Tapi bagi ini fa'il. Bagaimana fi'il sebelumnya? Sebelum dhamir mesti sukun. Jadi sa'atu. Demikian juga kalau naif fa'il, sebelumnya hurufnya sukun. Su'itta. Ini pada fi'il madhi. Pada fi'il madhi. Ini tanya, dhamir apa? Ta, yang dikatakan ta mutaharrik. Ta mutaharrik. Kalau fi'il bersambung dengan fa'ilnya ta mutaharrik, maka fi'ilnya mabni ala sukun. Ini mabni sukun. Demikian juga kalau seandainya naif fa'il dalam bentuk dhamir rafa', yaitu ta mutaharrik, maka fi'ilnya harus mabni ala sukun. Jadi su'id ta. Nah, ini agak agak rumit sedikit ya. Kesimpulan gini saja. Di sini simpel ini. Nah, coba antum baca ikra. Tafadhal ya akhi Karim. Naam. As-sabi' ta'ammal. Ta'ammal ma yali. As'alaka al-mudiru 'anil ghiyab. Naam. As'alaka al-mudiru 'anil ghiyabi. Tarjim. Khata. Ha? As'alaka al-mudiru 'anil ghiyab. As'ala. As'alaka al-mudiru 'anil ghiyab. Naam. As'alaka al-mudiru 'anil ghiyabi. Tarjim. Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentang absen? Tentang. Naam, ketidakhadiran. Ketidakhadiran. Iya, ghiyab itu ketidakhadiran, absen. Baik, as'alakal mudiru, apakah pimpinan atau apakah kepala sekolah telah bertanya kepadamu tentang ketidakhadiran? Baik. Terus itu kalimat ma'lum. Kalimat aktif. Pasifnya? As-su'ilta 'anil ghiyab. As-su'ilta 'anil ghiyab. As-su'ilta 'anil ghiyab. Apakah kau ditanya tentang ketidakhadiran? Baik, perhatikan. Nah, sa'alaka ka itu dhamir nasab. Dhamir nasab maf'ul bih. Ketika menjadi majhul, naibul fa'il, naib fa'il hukumnya marfu' sama dengan fa'il, maka dhamirnya harus dhamir rafa'. Bagaimana untuk rafa'nya? Ta. Makanya asu'ilta. Bukan asu'ilika. Asu'ilta. Anil ghiyab. Coba baca kaidah di bawahnya. Idza kana al-maf'ul bihi dhamiran utiya bi dhamir ar-raf'i liyahilla mahallahu. Liyahulla mahallahu. Halla yahullu. Liyahulla mahallahu. Kama yattadihu min al-jadwalain at-taliyain. Naam. Terjem. Apabila maf'ul bih berupa dhamir, naam, maka didatangkan dengan dhamir rafa' untuk menempati tempat fa'il. Fa'il. Tempatnya yaitu tempat fa'il. Fa'il. Sebagaimana akan jelas dari jadwal berikut ini. Iya. Baik. Ya, simpelnya bah, kalau maf'ulnya dalam bentuk dhamir, tentunya lebih apa? Dhamir mansub kan? Karena maf'ul itu mesti dhamir mansub. Jadi kalau maf'ulnya dalam bentuk dhamir, maka dhamir itu diganti dengan dhamir rafa. Iya. Diganti dengan dhamir rafa. Baik, akan terlihat di jadwal. Agak terganggu. Iya. Baik, akan terlihat di jadwal berikut ini. Lihat di jadwal itu di bawah, di situ ada fi'il mabni lil ma'lum, kemudian fi'il mabni lil majhul, serta jelaskan naibul fa'ilnya. Fadal. كيف استد اقرا رقم واحد جدول الفعل الماضي الفعل المبني الفعل المبني للمعلوم سأله المدرس الفعل المبني الفعل المبني للمجهول سئل طيب روس نائب الفاعل نائب الفاعل نائب الفاعل ضمير مستتر ضمير مستتر nah ini perlu apa penjelasan kok jadi suila تقرا مره ثانيه سأله المدرس طيب سأله المدرس سأله المدرس أين فاعل المدرس مدرس. طيب مفعول به ضمير ها ضمير ها ضمير متصل طيب nah sekarang fiilnya diubah طيب كيف نقول فعل قاعدة يضم أوله طيب يضم jadi سو سو terus ويكسر ما قبل الأخير ويكسر ما قبل الأخير طيب يكسر nah قبل الأخير حمزة jadi سو إي سويلة سويلة jadi sa'alahul mudarrisu fa'ilnya mudarris dibuang nah sekarang mana dhamirnya mana dhamirnya Ustaz. Ini kan dhamir nasab sah maf'ul bih sementara dhamir ini akan diganti dengan dhamir rafa ma dhamir rafa'uhu alha huwa huwa sah nah taib huwa itu dhamir rafa'nya sahih? Sahih. Baik. Kalau sedomir rafaknya huwa, berarti setiap kata kerja itu sudah mengandung dhamir. Kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada isim zahirnya sebagai pelaku. Nah, di sini tidak disebutkan su'ila huwa. Kenapa? Karena huwa sudah ada di dalam kata su'ila. Makanya sa'alahul mudarris jadi su'ila. Sa'alahul mudarris su'ila. Sama seperti gini aja. Contoh kalau dia pelaku fa'il. Ini kan naibul fa'il. Naibul fa'il yang dhamir sama dengan fa'il yang dhamir. Apa contohnya? Ahmad nah sa'ala Ahmad sa'ala al-mudarris. Apa artinya? Ahmad telah bertanya kepada guru. Sekarang saya tanya ini. Mana fa'il sa'ala? Ini fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Karena fa'il itu harus ba'da fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Sekalipun ada isim yang menunjukkan pelaku sebelumnya, siapa sebenarnya bertanya? Kan Ahmad sah? Saya. Nah, ini Ahmad. Secara bahasa, ini Ahmad itu secara makna bahasa Ahmad itu fa'il pelaku, sah? Saya. Tapi secara kaidah Arab bukan pelaku dia di sini. Dia sebagai subjek. Ini dikatakan mubtada. Nah, kalau dia mubtada. Ini fi'il setiap fi'il mesti ada fa'il. Aina fa'il? Nah, inilah fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdirnya apa? Huwa. Ada huwa dalam kata sa'ala sebagai fa'il kembali pada Ahmad. Kalau begitu apa? Kalau fa'ilnya dalam bentuk dhamir huwa, dhamir, maka fa'ilnya sudah ada dalam kata kerja. Demikian juga kalau dia menjadi naib fa'il, naib fa'ilnya sama dhamir huwa ketika sebagai apa? Fa'il, naif fa'il juga huwa, maka naif fa'ilnya ada di dalam kata kerja. Jadi su'ila. Hakadha, su'ila. Apa itu su'ila? Dia telah ditanya. Ya. Taib wa nu'til fursal mustami'in. Ya, mungkin sudah terlalu panjang. Nah, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi antum untuk berinteraksi secara langsung. Silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0813177765543. Kami sampaikan bagian yang baru bergabung di latihan ketujuh halaman 34 pembahasan kitab Darussul Lughah Arabiyyah jilid ketiga. Silakan untuk membaca jadwal fi'il madhi yang terdapat di latihan ini atau di ya latihan ketujuh. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Baik, terputus. Kami sampaikan kembali di 0218236543 pembahasan terkait dengan fi'il majhul. Anda bisa berinteraksi secara langsung bertanya atau membaca jadwal yang terdapat di latihan ketujuh. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu, di mana? Dengan Umu Abdillah, Ustaz. Umu Abdillah. Di mana Umu? Di Depok. Baik. Naam, tafadhali ya Umu Abdillah. Iqra'i. Iya, Umu. Asani Ustaz ya. Asani Ustaz. Bagian alif ya, jadwalul fi'lil madhi. Bagian kedua, sa'alahumun. Sa'alahul mudarrisu. Dari awal. Nah, baiklah, bahasa ikhra'i. Terus, lanjut, Umu, lanjut. Al-fi'lul mabani lil majhuli su'ila. Su'ila. Naibul fa'ili domirun mustatirun. Nah, apa itu domir mustatir? Domir mustatir adalah domir yang tersembunyi. Domir tersembunyi di dalam kata kerja su'ila. Nah, jadi sebagaimana kalau dia fa'ilnya dhamir mustatir juga tersembunyi. Sa'ala huwa, kataba huwa. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa. Demikian ya. Juga kalau seandainya naibul fa'ilnya dalam bentuk dhamir huwa, mesti dia tersembunyi dalam kata kerja fi'il. Iya. Iya. Naam. Istamiri, lanjutkan. Asani. Sa'alahumul mudarrisu. Apa artinya terjemih? Pak guru itu menanya, bertanya kepada mereka. Naam. Al-fi'lul mabni lil majhuli su'ilu. Sahih. Ma makna su'ilu? Karena di situ dhamir rofaknya adalah hum. Maka la, dhamir nasab. Iya kan? Sa'alahum, hum itu dhamir. Naam, dhamir nasab sebagai objek. Iya. Nah, ketika berubah menjadi dhamir rofa, kan hum juga, Ustaz. Mana hum di situ? Hum su'ilu. Jadi naibul fa'ilnya adalah wau, nasirnya adalah hum. Jadi waw itu dhamir. Waw itu dhamir sebenarnya. Iya. Yeah. Jadi waw itu waw jamaah itu dhamir. Nah. Iya, yeah. Waw itu dhamir. Adapun makna waw itu adalah bermakna hum mereka. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi dhamirnya mana? Waw itulah dhamirnya, wawul jamaah. Bukan dhamir musatir, takdirnya hum enggak. Ini jangan salah pengertian. Jadi su'ilu. Iya. Jadi dhamir rafa'nya adalah waw jamaah. Waw itulah dhamir rafa'nya. Iya. Saya nah. Ulang Ustaz ya. Iya. Su'ilu dhamir rafa'nya adalah waw jamaah. Wow. Waw jamaah. Naam. Iya. Sebagai naibul fa'il. Sebagai naibul fa'il. Iya. Al-waw itu sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Kena ketika rafa' waw, ketika nasab hum. Ketika nasab hum. Nah, itu sa'alahum. Naam. Baik. diulang dari awal, Ustaz? Langsung? Langsung nomor 3, Asalis. Sa'alahal Abu. Nah, sa'alahal Abu, apa artinya? Bapak itu bertanya kepadanya. Padanya, siapa, laki-laki, wanita? Perempuan. Tapi mana objek maf'ul bi-nya? Objeknya adalah dhamir ha. Ha itu dikatakan dhamir nasab. Nah, dia sebagai objek ditukar dengan dhamir rafa ketika dijadikan kalimat pasif. Iya. Nah, jadi su'ilat. Su'ilat. Di situ dhamir rafa-nya adalah dhamir mustatir. Nah, iya. Yang tanya adalah tak taknis yang menunjukkan wanita. Jadi dhamir rafa-nya adalah dhamir mustatir. Apa tadi taknisnya apa? Hiya. Iya, akhirnya dia. Iya, ta itu bukan domir. Ta'anis itu bukan, itu alamat ta'anis. Sebagai tanda mu'annas bahwa domirnya adalah domir hiya. Jadi su'ilat hiya. Baik? Ya Ustaz. Baik, istamiri. Satu lagi. Sa'alahunna al-abu. Bapak itu bertanya kepada mereka perempuan. Mereka perempuan. Baik, mana objek maf'ul bi-nya? Objek maf'ul bi-nya adalah dhamir hunna. Hunna. Nah, itu dhamir nasab muttasil. Sekarang diganti dengan dhamir rafa. Bagaimana jadinya? Berubah menjadi fi'il mabni lil majhul. Menjadi su'ilna. Su'ilna. Nah, su'ilna. Nun itulah dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil dari hunna. Sa'ala hunna. Jadi su'ilna. Taib. Ayy nun. Di na'ib fa'il ada nun. Sekrai. Baca. Su'ilna. Anna sebagai dhamir rafa. An-nun ya. Nun. Disebut nun. Na'ib fa'il tu nun. Dikatakan nun. Al-fi'lu al-mabniyu lil-majhul su'ilna. Iya. Dhamir nun adalah dhamir rafa. Sebagai na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il. Hadan nun tu sama nun? Nun niswah. Tu sama nun niswah. Tu sama al-nunu, al-nuna, nunun niswah. Nah, nunun niswah. Betul. Nun menunjukkan wanita. Baik, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu'abdillah di 0218236543. Masih di latihan yang ketujuh. Silakan Anda bisa membaca di jadwal berikutnya di halaman 35. Silakan. Di 0218236543. Iya. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan dengan Ummu, siapa dia? Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Baik, tafadhali ya Ummu Fatimah. Iqra'i. Sa'alakal mudarrisu. Al-fi'lul mabniyyi lil majhuli. Al-fi'lul mabniyyu. Al-fi'lul mabniyyu lil majhuli. Su'ilta. Naam, su'ilta. Jaid, thumma Naibul fa'ili atta. Ta. Nah, ta itu dikatakan naibul fa'il. Itu ta al-mutaharrika. Disebut juga istilah ta al-mutaharrika atau ta ul-fa'il. Jadi situ menjadi ta, menjadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Baik. Sa'alakum al-mudarrisu al-fi'lul mabniyu lil majhuli su'iltum. Su'iltum. Na'ibul fa'ili domirtum. Domirtum. Perhatikan kalau domir nasabnya kum, sedangkan domir rafaknya adalah tum, itu domir rafak muttasil. Iya. Sebagai na'ibul fa'il. Dari mana, saya tanya, dari mana tahu itu na'ibul fa'il? Bukankah tum juga bisa sebagai fa'il? Darabtum, akaltum, jalastum, fatahtum, nimtum, juga fa'il tum. Dari sini, dari mana tahu bahwa tum itu sebagai na'i fa'il? Dengan harakatnya itu, Ustaz, yang yudhamu awal. Iya, dari fi'ilnya. Dari fi'il. Jadi diketahui dari fi'ilnya. kita perhatikan yudhammu awalu su'il. Nah, itu berarti apa? Fi'il majhul, berarti dhamirnya naibul fa'il. Baik, summa sa'alakil abu. Sa'alakil abu. Naam. Al-fi'lul mabniyyu lil majhuli su'ilti. Su'ilti. Naam. Naibul fa'ili atta. Ta, itu kata ta dhamir ya. Naam. Nah. Ini mana maf'ul jadi? Maf'ulnya dhamir nasab tadi kaf. Iya, kaf. Kaf. Untuk wanita ki, harakat kasrah ki. Jadi sa'alaki. Naam. Nah, itu dhamir nasabnya maf'ul. Naam. Ketika dia dhamir rafa'nya adalah ti. Nah, jadi su'il ti. Naam, Ustaz. Naam, ta'i barakallahu fiik. Wafiq barakallahu afan, Ustaz. Tanya lagi, Ustaz. Kalau untuk bersambung dengan dhamir ana, Ustaz. Kalau misalkan ana buat soal sendiri, amarat nil ustazatu anid darsi. Itu fi'lil a'idi marasaniya. Amarat nil ustadatu anil darsi. Kenapa pakai anil darsi? Maksud anil darsi apa ini? Tentang pelajar itu, Ustaz. Kok memerintahkan? Apa, enggak nyambung, Ustaz. Iya, takbir itu ada enggak nyambung, ya, enggak pakai an, ya. Umpamanya kan amaratni al ustadatu bil muraja'ah. Nah, itu bisa. Bil muraja'ah. Nah, Ustaz. Jadi taib, kemudian majhulnya apa? Majhulnya itu kan jadi kembali ke domir apa, ke domir nasabnya marfu rafa'nya itu. Nah, domir rafa'nya apa? Tu, Ustaz, ya. Tu, betul. Jadi ya mutakallim itu domir nasab, kalau domir rafa'nya tu. Domir rafa'nya. Jadi apa? Jadi umirtu. Umirtu. Hanya itu aja. Umirtu, iya. Dalam hadis kan ada umirtu an uqatilan nas, kan? Dalam hadis. Tuh, nah. Jadi umirtu. Nah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, afan, yang di terkait dengan wazan tafa'ala di dalam Al-Qur'an itu Al-Maidah kan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ketika dia disebut sisti apa dicarikan kita apa tentang dia masuk ke fi'il apa, itu kan tidak ada yang tepat. Dengan saya dengan wazan, Ustaz, gitu. Kalau dikatakan fi'il nahyi, di situ taknya tidak muncul, Ustaz. Harusnya kan wala tata'awanu, seperti itu, Ustaz. Oh gitu. Iya, ini kalau timbangan tafa'ala. Iya, kalau untuk anta antum boleh dibuang ta di awalnya. Oh, ada betul. Ta pertama, ta itu ada yang dibuang. Oh gitu. Iya. Karena sama. Jadi karena jadi ya, para kesulitan karena enggak ada saya dengan wajan ini bingung. Al-asal wala tata'awanu. Nah. Jadi ta'awanu itu fi'il madhi apa fi'il amar? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu, asalnya wala tata'awanu. Oh gitu. Dibuang tanya, kenapa? Takhfifan. Takhfif. Iya, untuk meringankan. Oh, itu gitu, boleh ringan. Dibuang. Itu disebutnya fi'il nahi atau mudari apa? Mudari nahi. Oh, fi'il nahi, Ustaz. Kalau fi'il pertamanya ta'awanu itu fi'il amar. Fi'il amar. Kemudian wala tata'awanu. Nah, itu amar, itu nahi. Bedanya dengan mudari majzum itu sama aja, Ustaz. Hanya beda bahasa aja, Ustaz. Majzum bukan. Oh, bukan. Bukan. Kalau majzum itu istilah i'rabnya. Oh, gitu. Ya, tergantung amil yang masuk. Ada amil la nahya itu menjazamkan, ada lam juga menjazamkan. Nah, cuma beda makna. Kalau lam bermakna tidak, kalau la bermakna aja jangan la nahya. Iya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa Fatimah. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Silakan. Masih terkait dengan jadwal yang ada di latihan ketujuh dan Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan dengan Lam'ah di Jakarta. Tayyib ahlan. Mau nanya aja, Pak Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan, Umu. Silakan. Halo. Ya, halo, ya. Silakan, pertanyaannya apa? Enggak, ini apa? kan ada saudara saya ngucapin salam tapi enggak lengkap gitu. Apa ucapannya begini Pak Ustaz? Mm-mm. Apa mikum gitu. Maknanya apa ya Pak Ustaz ya? Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikum. Ajarin dia bahasa Arabnya yang benar. Iya, itu enggak ada artinya. Mikum itu apa artinya? Kalau mingkum ada artinya mingkum dari kamu. Iya. Ya inilah terkadang di dalam bahasa kita ini apa pengucapannya tidak tepat. Mungkin karena terburu-buru dan juga sudah jadi kebiasaan. Menyingkat-nyingkat kata. Perhatikan kalau nama boleh-boleh saja disingkat. Dalam Arab pun ada. Ya, Fatim, ya Fatim, ya Fatimah. Nah, tapi kalau dia yang namanya doa, ya namanya doa atau yang dalam ajaran Islam, nah ini yang syariat tidak boleh kita ubah ya, iya, tidak boleh disingkat-singkat, harus diucapkan dengan secara baik, secara baik. Jadi kum, apa maksud kum? Iya, ya mungkin niat barangkali maksudnya dia benar barangkali, tapi penyebutannya salah. Ini yang perlu diluruskan dan perlu diubah di tengah-tengah masyarakat. Ada sebagian seperti itu. Sebabnya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi bukan waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Nah itu yang benar yang harus diperhatikan. Ya, tafadhal saya. Jazakallah khair demikian Ibu Lam'ah, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Tafadhal. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ahlan. Ummu dengan siapa di mana? Ini dengan Adika. Di mana Ummu? Ada salahnya? Iya, di mana? Halo? Iya, halo, silakan Umu. Dengan siapa di mana? Dengan Dike. Di mana? Di mana? Di Banda Aceh. Baik, ahlan, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhali ya Umu, silakan. Sa'ala kunnal abu. Naam, sa'ala kunnal abu. Tu'il kunna. Su'il tunna. Ya, al-fi'ul mabniyul lil majhul su'il tunna. Ya. Naibul fa'ilnya tunna. Nah, tunna. Jadi tunna ini ala dhamir rafa. Dhamir rafa dari dhamir nasab kunna. Kalau dhamir nasabnya apa? Kunna. Jadi kunna. Kalau dhamir rafa-nya tunna. Makanya su'il tunna, bukan su'il kunna. Jadi su'il tunna berubah. Iya, jadi dhamir rafa. Jaid. Naam. Terus selanjutnya? Sa'alani al-mudarrisu. Iya. Al-fi'lul mabni lil ma'lum. Al-fi'lul mabni lil majhul su'iltu. Su'iltu, iya. Naibul fa'il At-ta'u, betul. At-ta'u itu naibul fa'il. Jadi tu dhamir muttasil, dhamir rafa' muttasil. Sedangkan dhamir nasabnya ya mutakallim. Saya kata ya mutakallim. Sa'alani ya mutakallim. Nun itu ada nun wiqayah ya. Nun wiqayah namanya. Bukan dhamir. Yang dhamirnya adalah ya-nya yang dhamir. Nah diganti dengan dhamir rafa' itulah tu. Jadi su'il tu. Ya. Sa'alana al-fi'lul mabniyyu lil ma'lum. Ya. Al-fi'lul mabniyyu lil majhul su'ilna. Naibul fa'il na. Nah, itu dhamir na menunjukkan pelakunya banyak. Apa artinya sa'alana al-mudarrisu? Nah, jazakallah khairan dan jazakillah khairan madika di Banda Aceh. Barakallahu fik. Masyaallah. Jadi ini iqra ya akh, terjem. Sa'alana mudarrisu. Sa'alana al-mudarrisu. Sa'alana al-mudarrisu. Naam. Guru telah bertanya kepada kami. Naam, guru telah bertanya kepada kami. Baik, mana maf'ulnya? Nah, domirna. Nah, kami ya. Kami. Nah, kemudian domir rafa'nya sama bentuknya. Nah, ini. Untuk kami, bentuk kami, untuk kami apa? Domir rafa' dan domir nasabnya bentuknya sama. Sa'alana jadi su'ilna. Sa'alana su'ilna. Cuma bagaimana membedakan bahwa ini domir nasab dan ini domir rafa'? Bagaimana membedakannya? Dari fi'ilnya. Dari fi'ilnya. Kalau fi'il sebelum na itu berbaris sukun, berarti na itu adalah dhamir rafa. Contoh apa? Sa'alna. Arti sa'alna? Dia bertanya kepada kami. Kenapa dia? Mana dia? Dhamir mustatir. La. Sa'alna. Ana qultu sa'alna. Sa'alna. Ada sa'alna, ada sa'alana. Perhatikan nun ini. Sawa, sah? Asyaklu sawa. Siyan, kedudukannya sama. Sa'alna wa sa'alana, nanya sama bentuknya. Sekarang apa membedakan bahwa ini adalah dhamir nasab dan ini dhamir rafa? Dari fi'il. Bagaimana fi'ilnya? Kalau sebelumnya adalah baris sukun, berarti dhamir rafa. Berarti apa artinya? Sa'alna, kami telah bertanya. Kalau dia bukan sukun fathah, berarti apa? Nah, ini bukan dhamir rafa, tapi dhamir nasab. Dia sebagai objek. Sini sebagai fa'il pelaku, di sini sebagai objek. Pelaku, kami telah bertanya. Kalau sa'alana, dia telah bertanya kepada kami. Nah, sa'alana, dia menanyakan kepada kami. Atau dia telah bertanya kepada kami. Kami ini sebagai objek, maf'ul. Itulah membedakan antara naf dhamir rafa, na dhamir nasab. Kalau sebelumnya dia sukun, berarti dhamir rafa. Kalau sebelumnya dia fathah, dia dhamir nasab. Iya, ini yang ada pada kata kerja fi'il madhi. Madhi. Masya Allah. Ya. Baik, intahaina min qismil alif. Bagian alif, ini fi'il madhi. Sekarang masuk kepada fi'il mudhari. Ba. Baik. Nah, ini perhatikan akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari dalam bentuk dhamir. Nah. Baik, tafadhal ya. Iqra. Ba. Jadwalul fi'lil mudhari. Naam. Al fi'lul mabni lil ma'lum. Yas'aluhu al mudarrisu. الفعل المبني للمجهول yeah. يسأل يسأل نائب الفاعل ضمير مستتر نعم رديغان jadi يسأله المدرس من فاعلnya المدرس مفعولnya ضمير ها jadi guru sedang bertanya kepadanya pada dia laki-laki guru sedang bertanya kepadanya nah sekarang jadi majhul dia ditanya. Dia sedang ditanya. Dia sedang ditanya. Bagaimana itu? Bentuknya yudammu awaluh wa yuftah ma qabla akhir. Jadi yus'alu. Yus'alu. Nah, sekarang naib fa'il hunya berubah dhamir rafa' huwa. Mana huwanya? Ada dalam kata kerja disebut dhamir mustatir tersembunyi. Baik. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan berikutnya bagi antum untuk jadwal yang kedua. Silakan bisa dibaca contoh-contohnya di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Muwafa. Ah, Muwafa. Nah. Ahlan ya Muwafa. Nam tafadhali ya Muwafa. Keraskan suaranya Muwafa ya. Baik, silakan. Al-fi'lul mabniyul ma'lum. Yas'aluhum al-mudarrisu. Al-fi'lul mabniyul majhuli. Yas'aluna. Ma'ul fa'ili al-wawu. Al-wawu. Jadi wawu itu sama wawu al-jama'ah. Iya. Maf'ulnya hum dan sedangkan dhamir rafa'nya adalah waw jama'ah. Berarti sama dengan fi'il madhi. Sama pada fi'il madhi, waw juga dhamir rafa'nya. Iya. Lanjutkan. Al-fi'lul mabniyul ma'lum. Yas'aluhal abu. Ya, yas'aluhal abu. Al-fi'lul mabniyul majhuli. Tus'alu. Naibul fa'ili dhamirun mustatir. Nah, kata dhamir mustatir itu kata ganti yang tersembunyi. Apa takdirnya? Apa dhamirnya? Hiya. Iya, hiya. Berarti sama dengan fi'il madhi. Sama-sama mustatir. Hiya juga. Baik. Lanjutkan. Al-fi'lul mabniyul ma'lumi yas'aluhum al-abu. Iya. Al-fi'lul mabniyul majhuli yas'aluna. Na'ibul fa'ili an-nun. Nun. Itu sama ayu nun. Nun. Naam. Nun apa? Nun miswa. Silakan. Lanjutkan. Iya, nah. Istamiri, lanjutkan. Al-fi'lul mabniyul ma'lumi yas'alukal mudarrisu. Al-fi'lul mabniyul majhuli tus'alu. Naibul fa'ili dhamirun mustatir. Al-fi'lul mabniyul ma'lumi yas'alukum al-mudarrisu. Lahdha. Nah, di sini ada perbedaan dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, kalau dhamir kaf, ka, ketika dhamir rafa'nya ta, sahih? Sahih. Tanya di mana? Di akhir. Jadi su'il ta. Kalau dia fi'il mudhari, awal. Awal. Tandanya engkau adalah tanya di awal. Jadi awal. Tus'alu. Nah, ini harus diperhatikan. Baik, istamiri. Al-fi'lul mabniyul ma'lumi yas'alukumul mudarrisu. Jayid, apa artinya? Guru bertanya kepada kalian. Al-fi'lul mabniyul majhuli tus'aluna. Naam, sahih. Al-fi'lul fa'ili al-wawul jama'ah. Naam, itu sama wawul jama'ah. Sahih. Naam. Tapi apa bedanya dengan yang di atas nomor dua? Dengan hum. Sama-sama waw jama'ah. Fahum ya, sebetulnya. Iya. Sama-sama waw jama'ah. Naibul fa'ilnya juga wawul jama'ah. Cuma waw di situ adalah hum. Waw di sini adalah antum. Bedanya apa? Dengan ya. Nah, ya diawali dengan ta. Kalau di antum diawali dengan ta. Iya. Kalau hum ya. Jadi tus'aluna. Sahih. Baik, masyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Muwafa atas interaksinya. Dan pendengar serta pemirsa TV Roja, kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga. Ummah wa yatum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Mutiara Salam. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya, ilmu bukanlah semata-mata dengan memperbanyak riwayat dan kitab. Sesungguhnya, orang yang berilmu adalah yang mengikuti ilmu dan sunnah, meskipun ilmu dan kitabnya sedikit. Dan barang siapa yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka dia adalah penganut bid'ah, meskipun ilmu dan kitabnya banyak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ya, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kembali kita lanjutkan dalam pembahasan ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula, dan kita lanjutkan kepada surat silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, nuasil wasalna ila yas'aluki ha? Naam, yas'alukil abu. Yas'alukil abu, ma mana yas'alukil abu ya? Ah? Ayah? Bapak. Kamu telah ditanya. Yas'alukil abu. Bapak sedang bertanya kepadamu. Naam, bapak sedang bertanya kepadamu. Baik, majhulnya? Abil majhul? Tus'alina. Tus'alina. Nah, aina na'ibul fa'il? Dhamir. Ya. Alia. Ya. Alia. Ayu ya. Aya yang sebelum nun itu kata ya. Aya. Ya apa namanya? Ya mukhatabah. Ya ul mukhatabah. Ya ul mukhatabah. Ya menunjukkan bahwa orang kedua wanita tunggal. Jadi orang kedua wanita tunggal. Berarti apa? Artinya kah kamu? Ya. Jadi tus'alina. Jadi kaf itu dhamir nasab. Apa kaf itu? Yaitu ki, dhamir nasab untuk wanita. Ketika majhulnya berubah menjadi ya. Nah, berubah dengan ya. Di akhir dengan nun. Itu nun itu sebagai tanda apa? I'rab. Ya. Jadi tus'alina. Jadi tus'alina. Jadi ya itu sebagai na'ibul fa'il. Ini hanya terdapat pada fi'il madhi. Ya. Apa afwan? Fi'il mudhari. Ya, nanti pada fi'il juga apa? Fi'il amar ya. Fi'il amar ada ya mukhatabah. Nah. Baik, fadhlannya sekali sana. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita lanjutkan kembali. Saya akan bisa menghubungi kembali di 0218236543. Anda bisa membaca di jadwal yang kedua dalam pembahasan kita. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Umu Wais di mana umu? Di Lamongan. Ah, tayyib, ahlan. Silakan, tafadhol. Baik, mohon maaf umu Wais, mungkin volume suara TV-nya atau radio dikecilkan, ada feedback. Cukup via telepon saja mendengarnya, jazakallah khair. Baik, qadarallah ma syaa. Terputus sepertinya sambungan teleponnya. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di belakang umum US di lapangan. Silakan bisa mencoba kembali di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat, kami ingatkan, silakan Anda bisa sampaikan di 0813177756543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman? Ummu Abdillah. Maaf, Ummu Abdillah di Solo. Ya, silakan Ummu Abdillah. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Yas'alukil abu. Fi'il mabni majhulnya tus'alina. Naam, tus'alina. Naikul fa'il ayya'u. Ayya'ul mukhatab. Naam, ya'ul mukhatab. Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Iya. Selanjutnya. Yas'alukunna abu. Ayah telah percaya pada kalian tuan. Sedang. Ayah sedang percaya. Ayah sedang bertanya kepada kalian tuan. Naam. Fi'il mabni majhulnya tus'alna. Tus'alna. Iya. Jadi nun itu nah, itulah dhamir rafa'nya. Dhamir rafa'nya adalah nun. Nun niswa. Ya, betul, disebut nun niswa. Beda anak dengan itu. Yang di atas, kalau di atas yus'alna, pakai iya, kalau di sini tus'alna. Tus'alna. Nah, karena di atas adalah mereka, sedangkan di bawah adalah kalian. Kalian. Ya. Nah, itu soalnya nun, Pak. Nun niswa, sama-sama nun niswa. Iya. Nun niswa. Yas'alunil mudarrisu. Iya. Bapak guru sedang bertanya kepada aku. Iya. Fi'il mabni majhulnya us'alu. Us'alu, perhatikan pakai hamzah. Nah ini hamzah. Jadi berbeda kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi pakai ta di akhir kan. Su'iltu. Kalau fi'il mudhari tidak ada ta. Ya ada hamzah, bukan saya. Ya, ya. Nah, bukankah kalau saya sebagai faku apa? Adhabu, saya sedang adhabu. Pergi. Aqra'u, saya sedang baca. Akulu, saya sedang makan. Ashrabu, saya sedang minum. Adrusu, saya sedang belajar. Demikian juga saya, kalau saya berarti naib fa'il juga pakai hamzah. Cuma beda bentuk. Bentuknya apa? Yudhammu awaluh wa yuftama qabla akhir. Jadi us'alu. Us'alu. Mana dhamirnya saya? Mustatir. Mustatir. Iya. Mustatir. Takdirnya apa? Ana. Ana. Iya. Nah itu soalnya ada mustatir ana. Iya, betul. Dhaim mustatir takdirnya ana. Terus al-akhir. Yas'alunal mudarrisu. Yas'alunal mudarrisu. Betul. Bapak guru sedang bertanya pada kami. Pada kami. Iya. Fi'il maju fi'il madhinya nus'alu. Nus'alu. Nah, ini berbeda dengan fi'il madhi tadi. Kalau fi'il madhi sama-sama nun kan? Su'ilna. Iya, sa'alana, su'ilna. Sama-sama na. Tapi kalau fi'il mudhari nunnya di awal. Awal. Iya, nunnya di awal. Jadi nus'alu yudhammu awalu nus'alu. Dhamirnya tetap dhamir musatir. Takdir apa? Nahnu. Iya. Iya, betul. Dhamir musatir takdiruhu nahnu. Naam, jayid. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Hayyakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ummu Abdillah di sana. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita jelaskan sini oleh pengarang, baik itu dhamir naib fa'il dalam bentuk dhamir, baik pada fi'il madhi maupun pada fi'il mudhari. Nah, sekarang pada latihan ke-8 ini sebagai apa? Tadrib, latihan atau tes uji kemampuan tentang dhamir naib fa'il yang telah kita pelajari. Baik, tafadhal ya, ikra. Instruksinya apa? Al-Thamin itu, 8. Al-Thamin. Ayin naibal fa'ili fima ya'ti. Naam. Ayin naibal fa'ili fima ya'ti. Apa artinya? Terjem. Tentukan naibul fa'il pada apa yang berikut ini. Pada kalimat berikut ini. Ma itu arti kalimat ya. Pada kalimat berikut ini. Ya. Al-awal. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Iya, masyaallah. Perhatikan surah At-Takwir ya. Naam. Ya, di situ ada dua, berapa kata kerja? Dua. Mana itu? Su'ilat. Su'ilat. Wa qutilat. Wa qutilat. Ya. Su'ilat wa qutilat. Apa artinya itu? Ditanya. Ya. Dan dibunuh. Iya, su'ilat ditanya. Ditanya. Qutilat dibunuh. Dibunuh. Jadi wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Mau'udah itu adalah yang dibunuh atau dipendam, ya, dipendam hidup-hidup. Ini cara sebagian orang jahiliyah membunuh anak wanita. Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak yang dipendam hidup-hidup, ditanya nanti pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat. Nah, dosa apa dia dibunuh? Faktor apa? Faktor dosa apa dia dibunuh? Apa salahnya dia dibunuh? Tapi kita tidak membahas tentang makna atau tafsir itu, ada bagiannya, ya. Kita ini kembali kepada kaidah ini, ya. Yaitu apa? Kata su'ilat dan kutilat. Perhatikan bentuknya. Fi'il apa ini? Majhul. Majhul. Yudhammu awalu wa yuksar maqabla akhir. Jadi su'i, su'ila. Kuti, kutila. Baik, mana naif fa'il kepada kedua fi'il ini? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Takdiruhu hiya. Hiya. Dhamir mustatir takdirnya. Kemana kembali hiya ini? Al-maw'udatu. Demikian juga kutilat kembali pada al-maw'udah. Ahsan, barakallahu fik. Wa fik, barakallah. Fadhal sekali. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung di halaman 36 di latihan yang ke-8 pelajaran ketiga. Kita persilakan kembali. Halo. Ya, halo. Baik, sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dari Ilham Palembang. Baik, ahlan akhi Ilham. Barakallahu fik, silakan. Ini Ustaz, mau nanya aja, Pak. Iya. Naam, tafadhal. Ini Ustaz, saya ini lagi muraja'ah jurus fastu, ada perintah gini, Ustaz. Heeh. Baik, silakan. Iqra'il kalimatil atiyah waqtubha mara'iyan. Kemudian ada kata qawaid. Ada qawaid ada kecil huruf al-ghamariyah dan syamsiyah. Mura'idan. Mura'iyan. Mura'iya. Kemudian qawaid itu apa? Qawaid itu qawaid itu jelas. Mura'il al-qawaida. Qawaida itu kedudukannya sebagai apa itu? Maf'ul pada mura'iya. Terkadang isim fa'il beramal seperti amal fi'il. Oh iya, iya. Iya, jadi terkadang apa? Isim fa'il beramal seperti amal fi'il. Demikian juga masdar terkadang dalam bentuk kalimat terkadang juga bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Iya. Iya. Jadi mura'iyan qawa'idah. Nah, betul. Mura'iyan al-qawa'idah. Iya. Iya. Ya, satu lagi, Dad. Iya. Mm-hmm. Ya. Apakah setiap fi'il itu bisa dimajhulkan? Baik. Iya, iya, iya. Itu saja. Ya, ya itu saja tadi, ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhir hamdi Palembang. Barakallahu fiik. Masyaallah. Iya. Ini kembali kepada konteks bahasa. Iya. Kembali pada konteks bahasa. Iya, apakah dalam bentuk kalimat yang sempurna itu maknanya tepat untuk dimajhul atau tidak? Nah, ini kembali pada apa? Bahasa. Ya. Tidak harus bahwa fi'il yang majhul itu mesti fi'il apa? Fi'il muta'addi. Fi'il lazim pun bisa dijadikan majhul. Nah, fi'il ini yang diajarkan sini baru fi'il yang fi'il apa? Fi'il yang muta'addi. Yang mana naibul fa'ilnya adalah apa? Maf'ul bih. Ya, terkadang tidak mesti maf'ul bih. Ada yang bukan maf'ul itu, syibul jumlah, jar majrur. Ya, nanti ada bahasan khusus, ya. Ya. Nah, ini berarti fi'ilnya apa? Lazim. Fi'il lazim. Contoh, jalasa. Bisa majhul? Julisa, bisa. Kalau jadikan dia kalimat sempurna, dia bisa. Jalasa, julisa. Contohnya, julisa alal kursi. Asalnya apa? Jalastu alal kursi, julisa alal kursi. Apa arti julisa alal kursi? Kursi telah diduduki. Itu maknanya. Nah, kursi telah diduduki. Julisa alal kursi. Nah, sama juga dalam bentuk isim maf'ul juga demikian. Karena ada isim maf'ul, isim fi'il lazim, isim maf'ul. Jalasa yajlisu julusan jalisun majlusun. Perhatikan majlus isim fa'il dan isim maf'ul itu beda. Isim fa'il adalah sama seperti fi'il ma'lum. Isim maf'ul sama adalah fi'il majhul. Makanya jalis orang duduk, majlus yang diduduki. Bisa dijadikan dalam bentuk kalimat? Bisa. Al-kursiyu mesti pakai jar majrur. Enggak bisa majlusun al-kursi, enggak bisa. Ada khata. Majlusun al-kursi. Mas sahih? Al-kursiyu majlusun alaihi. Alaihi, ha, kembali pada al-kursi. Al-kursi majlusun alaihi. Apa artinya? Kursi telah di, kursi diduduki, bukan telah ya, karena tidak ada waktu di situ. Kembali pada waktu apa sedang. Iya, karena isim fa'il itu isim maf'ul menunjukkan waktu sedang. Jadi al-kursi majlusun alaihi. Jadi kursi itu diduduki. Nah, afwan. Jadi isim maf'ul sama seperti fi'il majhul. Al-kursi ini isim maf'ulnya majlusun alaihi. Alai mesti kalau dia mesti pakai alaihi. Enggak bisa al-kursi majlusun. Nah, kalau kita kembali fi'il al-kursiyu kalau bentuk sedang apa? Yujlasu sedang duduki. Yujlasu alaihi. Atau kalau madinya julisa alaihi. Mana naif fa'ilnya? Naif fa'il ini naif fa'ilnya. Jar majrur itu naif fa'il. Naif fa'ilnya jar majrur. Apa contoh lagi? Bapaknya jitu. Mana jitu? Saya telah datang. Saya kembali. Saya telah kembali. Saya telah kembali atau saya telah datang. Tapi kalau saya kan jitu bil kitab. Jitu bil kitab. Kitab itu saya kembalikan. Saya telah saya datang membawa kitab. Jitu bil kitab, saya datang membawa kitab. Itu jitu bil kitab. Nah, masalah ana as'aluka, hal jita bil kitabi? Hal jita bil kitabi? Antum meminjam kitab saya. Kan gitu. Lalu saya pesan antum, tolong malam ini saya bawakan kitab. Lalu antum datang, ana aku lak ajikta bi kitabi? Kau bawa kitab saya? Nah, jiktu bil kitab. Paham? Nah, sekarang jadi majhul. Bisa majhul? Bisa. Bisa. Tapi ini kan fi'il lazim ini. Ja'a kan? Nah, majhulnya adalah bentuk jar majrur. Bagaimana? Ya. Bagaimana kaidahnya? Dhamma. Dhamma wala. Ji? Ju. Ji'a. Ya, sahih. Nah, ja'a. Apa itu ja'a? Jadi ji'a. Ada ja'a, nah. Asal ja'a ini ja'a. Ja'a. Awas ini fi'il ajwaf. Ja'a. Ji'a. Kemudian majhulnya ji'a. Tuklabu ya, tuklabu alif ya'an. Baru apa? Ji'a. Ji'a. Lalu mana naib fa'ilnya? Ini bil kitabi. Ji'a bil kitabi. Apa yang maksud ji'a bil kitabi? Kitab telah dibawa. Dibawa. Nah. Baik. Ya. Jazakallahu khair saat ini pertanyaan dari akhwana Alham barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di latihan atau jadwal yang kedua, fadal di 0218236543. Mohon maaf di pamlin yang ke-8-nya. Ayin naibul fa'il satu. Naam, ayin naibul fa'il. Silakan di halaman 36. yang kedua di 0218236543. Ya, halo. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo. Baik, sudah masuk. Silakan, dengan siapa, di mana? Ummu Umair di Ciledug. Baik, halnya Ummu Umair. Assalamualaikum. Silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Umair. Rakam sani, sir. Naam, rakam sani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Iya. Baik, mana fi'il majhulnya? Yuqtalu, sir. Yuqtalu. Baik, ikhwani. Betul? Sahih, yuqtalu fi'il mudhari. Baik, kamana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir, betul? Takdiruhu. Takdiruhu? Huwa. Huwa, kembali mana huwa? Kemana kembali huwanya? Amwat. Hah? Kalau dhamir itu kembali kepada kalimat sebelumnya, kembali pada kata sebelumnya. Ini man ya? Man, isim mausul. Kembali pada man. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Jadi naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali kepada man. Baik, jayid. Amwat itu apa, Ustaz? Amwat, mati. Itu khabar mubtada mahdhuf. Khabar mubtada mahdhuf, takdirnya hum amwatun. Wala taqulu, jangan kalian katakan liman yuqtalu. Jangan kalian katakan orang yang dibunuh. Perhatikan, siapa dibunuh? Orang, man tadi. Fi sabilillah, ya Allah, amwatun. Mereka itu mati. Itu amwat itu adalah khabar mubtada, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hum. Kenapa dibuang? Karena dia sudah maklum. Iya, posisinya jumlah ismiyah itu adalah sebagai apa? Maf'ul pada taqulu. Lanjut ya Umu, fadhol, salis. Nah, kalau seperti ayat Quran ini, kalau mau melihat i'rabul Quran, i'rab ayat-ayatnya apa? Silakan buka kitab i'rabul Quran. I'rabul Quran. Ya, ada pengarang Muhyiddin Ad-Darwis ya, Ad-Darwis. Muhyiddin Ad-Darwis itu ada sekitar 9 jilid kalau tidak salah itu. Iya. Kalau mau melihat ayat-ayat Quran itu di i'rab itu. I'rabul Quran itu banyak kitabnya ya. Banyak kitab, saya lupa pengarang-pengarangnya. Yang pernah saya lihat ada 3 kitab. Iya, di antara satu itu dari Muhyiddin Ad-Darwis. Iya, ada lagi lebih daripada, ada yang 10 jilid, ada yang lebih dari itu lagi. Iya. Silakan di apa, di toko-toko buku Dal Fikri dan toko buku yang lainnya juga ada. Iya. Ya. Samir. Baik, tafadhali. Asalif. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Iya. Naibul fa'il tus'alun. Bukan naibul fa'il, fi'il majhulnya. Fi'il majhulnya tus'aluna. Baik, kemudian mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'il wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Apa arti di situ? Dan mereka tidak ditanya. Kalian arti itu? Bimana antum ya? Antum. Nah, waw itu wawul jama'ah bimakna antum. Iya. Masya Allah. Barakallahu fik. Wafik barakallahu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Umair, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, ada dua nomor tersisa. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan mungkin tadi terputus, kami persilakan kembali di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu, di mana? Dengan Ummu Uwais. Baik, ahlan Ummu Uwais, silakan. Naam. Fadhli ya Ummu Uwais. Silakan nomor 4 Umu. Nomor 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Iya. Mana fi'il majhul itu ada berapa? Wahid. Wahid. Baik, mana itu wahidnya? Isnan. Nah, yus'alu. Fi'lan, dua fi'il. Taib, pertama yus'alu, yang kedua? Yus'aluna. Taib, yang pertama yus'alu, mana naibul fa'ilnya? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Takdiruhu huwa. Huwa, betul. Takdirnya huwa. Taib, yang keduanya? Yus'aluna. Yus'aluna. Mana naibul fa'ilnya? Wawu. Wawu jam. Wawu jama'ah. Wawul jama'ah, bermakna hum, mereka, ya. Iya, betul. Baik, summa al-khamis, nomor lima. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Afala yamburuna ilal ibili kaifa khulikat, wa ilal sama'i kaifa rufi'at. Naam. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Jayid. Nah, mana fi'il majhulnya? Khuliqat. Khuliqat, betul. Khuliqat fi'il madhi, ya, majhul. Mana naibul fa'ilnya? Ta'. Mana ta' itu? Ta'nis itu. Menunjukkan bahwa naib fa'ilnya mu'annas. Rufi'at. Maka khuliqat, khuliqatnya. Khuliqat itu kan fi'il majhul, ya. Itu fi'il majhul. Naif fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya apa? Takdirnya iya. Iya, kembali kepada? Kembali ke... Kembali kepada al-ibil. Al-ibil. Kembali kepada al-ibil, naam. Terus? Rufi'at. Naam, rufi'at, betul. Itu juga fi'il majhul. Dhamir musatir, takdirnya apa? Hiya. Hiya. Hiya. Kembali ke mana? As-sama. As-sama. Terus, wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat. Nah, nusibat. Ini juga apa? Mustatir. Nah, dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada al-jibal. Terus, sutihat. Itu fi'il majhul, ya. Fa'il, naib fa'ilnya juga dhamir mustatir, kembali kepada al-ard, ya. Nah, inilah beberapa contoh naib fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Baik dhamir barizah, dhamir yang nyata, ataupun dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Mu'awiz. Naam. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah, sana? Nah. Soal. Baik, fadlnya. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk dengan pesan singkat terkait dengan bahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau kalimat su'il tuma berarti, apakah maknanya berarti kamu berdua telah dipukul? Su'il tuma, kalian berdua telah ditanya. Baik, kami ralat. Iya. Ya, yang benar, kamu berdua atau kalian berdua telah ditanya. Telah ditanya. Nah, iya. Lalu naibul fa'ilnya tuma, apa tuma. Benar? Betul. Tuma itulah naibul fa'ilnya. Ya. Kalau kalau dia dhamir nasabnya apa? Kuma. Iya. Baik. Tanya. Sa'alakuma kan? Sa'alakumal mudarrisu. Jadi su'il tuma. Nah, tafadhol. Ya, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Kata tuba yang bermakna beruntung. Saya pertanyaan mungkin berkaitan dengan kosakata. Apakah itu isim atau fiil? Ya, itu isim fiil. Wallahu a'lam, ya. Tuba lil ghuraba, beruntung artinya. Iya. Itu isim fiil. Baik. Dan fungsi dari kalimat majhul mungkin baru pertama kali belajar, ya. Apa, Ustaz? Mari kita untuk memudahkan bagi pemula adalah saya katakan fi'il majhul itu adalah bahasa kita sepadan dengan apa, kalimat apa, pasif, ya, pasif. Nah, itu fa'il di dalam bahasa Arab ketika dia majhul tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Suriqah kan gitu, bisa saja karena pelakunya memang tidak diketahui makanya majhul. Ya, atau pelakunya bagaimana diketahui tapi tidak baik untuk dinampakkan, nah, ditutupin, mungkin terkait dengan aib kan gitu. Tapi bagaimanapun terlepas pada itu semuanya, dalam kaidah Arab tetap saja fa'ilnya tidak dinampakkan, dibuang. Itu kaidah, itu sudah kaidah baku ya. Itu sudah kaidah baku, berbeda sedikit dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita apa? Kalau kalimat pasif terkadang pelaku mesti disebutkan gitu. Disebutkan terkadang tidak. Nah, dia dipukul. Ya. Kenapa ya dipukul orang? Orang juga pelaku ya. Disebut juga dalam kalimat orang kan gitu. Tapi bahasa Arab tidak. Iya, enggak disebutkan pelakunya. Iya. Demikian kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Salatiga, apakah i'rab nun pada kata lafaz innani? Nah, nun yang ketiga i'rabnya bagaimana Ustaz? Innani. Innani. Nah, itu ada beberapa nun. Pertama, asalnya inna. Kemudian bersambung dengan ya mutakallim, bagaimana? Ya, apa jadinya? Ini. Antum pernah baca ini? Nah. Ini. Ada penambahan nun? Tidak ada. Kelas? Boleh ditambah dengan nun. Ditambah dengan nun. Apa jadinya? Inna. Nih, nah ini mungkin ini nun ini yang ditanya. Nun ketiga, nun apa ini? Dia makan nun wiqaya. Nah, nun wiqaya. Sebagaimana nun yang masuk pada fi'il madhi. Apa contohnya? Daraba. Daraba. Ini fi'il madhi. Atau sa'ala tadi kan? Sa'ala. Ah, masyaallah. Sa'alani. Karena ada bersambung dengan ya, ya kan? Maka datangkan nun. Ini ya sebagai maf'ul bih. Enggak bisa sa'ali. Nah. Ya. Harus pakai nun. Namanya nun wiqah, jadi sa'alani. Jadi ada nun wiqayah masuk pada fi'il, ada nun wiqayah masuk kepada huruf. Seperti inna innani. Apalagi masuk pada huruf ka'anna ka'annani min minni ya min minni masuk nun wiqayah asal min masuk tadi ya kenapa sama dengan ya enggak bisa dibaca mini ha enggak apa bisa dibaca mini pasti pakai nun namanya nun wiqayah jadi apa minni min. Nah. Ya an masuk nun wiqayah bukan ani anni. Jadi ada nun qayyah masuk pada fi'il, ada yang masuk pada huruf. Baik, jazakallahu khair demikian mendengar kita di Salatiga barakallahu fik. Naktafi bihadzal qadar. Baik, naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairul jazaa' ala husni istima'ikum wa ishtirakakum. Wa kita tutup kajian kita malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu telah memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.